Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Malam ini kita melanjutkan membaca Kitabul Ilmi. Pertemuan yang lalu kita telah membaca Al-Amr Tsani, perkara yang kedua dari hal-hal yang penting yang perlu dijelaskan bagi penuntut ilmu sebelum menyebutkan kitab-kitab apa saja yang dibutuhkan. Yaitu metode membaca kitab ada dua. Ada metode tadabbur atau tafahum, dan metode secara cepat tanpa tafahum. Lalu yang ketiga adalah jam'ul kutub, usaha mengumpulkan kitab-kitab, tentunya sesuai kemampuan. Kemarin ada pertanyaan, siapa yang menjual atap rumahnya? Imam Imam Malik rahimahullah. Nah, طيب قال الأمر الرابع بغير أن كم بعد الحرص على الكتب المهمة semangat terhadap kitab-kitab yang penting. Bedanya dengan yang sebelumnya, ini lebih khusus perhatian terhadap kitab-kitab yang penting. Nah, lebih fokus mengumpulkannya. Lebih fokus mengoleksinya, mendapatkannya. Tentunya bukan sekedar mengumpulkan, tetapi juga berusaha untuk membaca, mengkaji, dan memahaminya. Qala rahimahullah, yajibu ala talibil ilmi, wajib atas penuntut ilmu, an yahrisu ala al-kutub, semangat terhadap kitab-kitab al-ummahat al-usul, kitab-kitab induk, kitab-kitab pokok. Belum bahasakan di sini memberi mensifati kitab-kitab tersebut sebagai ummahat dan sebagai usul. Ya, kitab-kitab yang bersifat pokok. Dunal mu'allafat hadisan. Bukan kitab-kitab karya-karya tulis hadisan yang ditulis di zaman sekarang. Artinya lebih fokus terhadap kitab-kitab al-mutaqaddimin, ulama yang terdahulu, daripada yang ditulis zaman sekarang. Kenapa? Tidak terlalu fokus pada kitab-kitab yang ditulis di zaman sekarang. Lianna ba'dal mu'allifina, karena sebagian mu'allif, sebagian penulis hadisan di zaman sekarang, laisa indahu al-ilmu ar-rasikh. Sebagian mereka tidak memiliki ilmu yang kokoh, tidak memiliki ilmu yang dalam. Ilmunya dangkal, ilmunya tidak sekuat, tidak sekokoh ilmu ulama as-salaf. Nah, memang berbeda ya, berbeda antara ilmunya salaf dengan ilmunya khalaf. Dari sisi keberkahan jelas berbeda, dari sisi kualitas ilmunya juga berbeda. Nah, semakin jauh dari cahaya kenubuah, cahaya kenabian, ya, maka kualitasnya semakin kurang. Zaman la walladzi ba'dahu syarru minhu. Tidak datang satu zaman melainkan zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman itu. Nah, oleh hada idza qara'ta, beliau menjelaskan ilmu yang tidak rasikh yang ditulis oleh sebagian penulis di zaman sekarang hadisan. Oleh hada idza qara'ta ma katabu tajidu annahu satahiyyun. Dan karena inilah, apabila engkau membaca apa yang mereka tulis, engkau mendapati annahu, bahwa yang mereka tulis itu satohiyun, dangkal, isinya dangkal, isinya dangkal. Nah, ilmu itu maknawi digambarkan dengan sesuatu yang hissi, dalam, dangkal. Ilmunya dalam, ilmunya dangkal. Coba perhatikan kolam yang dalam dengan kolam yang dangkal. Beda enggak? Beda. Ya, kolam yang dalam itu banyak isinya. Volumenya, daya tampungnya besar. Daripada kolam yang dangkal hanya menampung sedikit air. Ilmu juga seperti itu. Kalau isinya dangkal, berarti sedikit bobotnya. Ringan, tidak banyak isinya. Ini keadaan sebagian mereka ya. Beliau tidak memukul secara umum, ya, tidak menghukumi umum, tetapi sebagian mereka. Qatiyang qul syai'a bilafzihi, terkadang dia, yakni sebagian penulis di zaman sekarang, menukil sesuatu dengan lafadznya, ya, lafadznya dia nukil, huruf-hurufnya dia tulis, dia sebutkan dalam tulisannya. Faqad yuharrifuhu ila ibaratin tawilah, dan terkadang dia mentahrifnya ila ibarat tawilah, kepada ungkapan yang panjang. Lakinnaha gusa. Jadi dia menukil lafaz, dan terkadang dia menjelaskan panjang lebar, tetapi dia seperti gusa. Gusa itu seperti buih. Buih itu banyak ya. Antum kalau melihat, biasanya melihat buih di mana? Buih di lautan, terombang-ambing oleh ombak ya, kemarin pas liburan ke pantai. Lihat buih enggak? Atau lihatnya ubur-ubur? Ada ya. Kena ubur-ubur. Coba perhatikan buih di pantai. Banyak jumlahnya. Tetapi enggak berbobot, enggak ada nilainya. Jadi kalau diumpamakan seperti buih, berarti enggak bernilai. Buih yang dibawa oleh banjir misalkan. Pernah lihat banjir? Membawa buih yang banyak. Banyak. Tetapi enggak berbobot. Sama dengan penjelasan sebagian mereka. Panjang lebar. Ya. Tetapi tidak berbobot. Nah, gusa seperti buih yang tidak berisi, tidak bernilai. Itu keadaan kitab-kitab karya tulis penulis-penulis zaman belakangan. Oleh karenanya para ulama sangat biasa membimbing kita ya, menekankan agar perhatian, memiliki perhatian yang besar terhadap kutub kitab-kitab salaf, ulama salaf. Jadi kalau mau mengoleksi, prioritaskan, utamakan kitab-kitab salaf. Misalkan uangnya terbatas, dananya terbatas, minta bimbingan, beli kitabnya mana ini, terlalu banyak kitab yang mau dibeli, sementara dana tidak cukup, harus memilih. Pilihlah, dahulukanlah, prioritaskan kitab-kitab salaf. Ini makna dari pembahasan ini, ya. Jelas? 6. Fa'alaika bil ummahati, maka hendaknya engkau semangat ya, memiliki perhatian terhadap kitab-kitab induk kutubis salaf, yaitu kitab-kitab salaf, kitab-kitab ulama us-salaf. Mengapa? Fa innaha khairun. Karena kitab-kitab salaf itu lebih baik, wa abroku, dan lebih berkah ya, lebih banyak berkahnya. Abrok bikathir. Naam, jauh lebih berkah min kutubil khalaf daripada kitab-kitab ulama al-khalaf belakangan. Ulama-ulama khalaf artinya ulama belakangan. Bukan ulama terdahulu. Naam. Ya sudah dijelaskan tadi mengapa. Kemudian beliau menegaskan lagi di sini, li'anna ghaliba kutubil mutaakhirin, karena mayoritas, kebanyakan kitab-kitab ulama belakangan, penulis-penulis belakangan, qalilatul ma'ani, maknanya qalil, sedikit, kathiratu al-mabani, naam, maknanya sedikit, kandungan maknanya, muatan maknanya sedikit ya, kata-katanya banyak, kathiratul mabani, kata-kata yang dimuat banyak tetapi maknanya sedikit. 6. Beliau menggambarkan di sini, taqra'u safhatan kamilatan, engkau membaca satu halaman sempurna ya. Yumkinu an tulakhisaha bi satrin aw satrayn. Kamu bisa merangkumnya dalam satu baris atau dua baris. Subhanallah. Satu halaman penuh. Satu halaman penuh. Ungkapannya bisa ditalkhis, dirangkum menjadi satu baris. Nah, satu baris. Itu kekurangannya kutub al-khulaf. Sehingga seharusnya perhatiannya lebih besar kepada kutub al-ummahat, al-usul, kutub al-salaf. Nanti akan dicontohkan seperti kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Al-Qayyim. Nah, lakin kutub as-salaf, adapun kitab-kitab salaf, tajiduha, engkau mendapatinya hayyinah, gampang, layyinah, mudah, sahlah, ya, rosinah, tertata, tertata kokoh. Naam, la tajidu kalimatan wahidatan laisa laha ma'na. Engkau tidak mendapati satu kalimat, satu kata yang tidak memiliki makna. Ya. Kalimat-kalimatnya berbobot, mengandung makna yang luas. Tidak ada satu kata pun yang tidak memiliki makna. Semuanya memiliki makna. Itu perbedaannya, ya. Enam, perbedaan dari sisi apa? Bobotnya. Wa min ajallil kutub, dan termasuk diantara kitab-kitab yang paling bagus, yang paling mulia, yakni yang paling bagus, allati yajibu ala talibil ilmi, yang seorang penuntut ilmu harus yahrisu alaiha, bersemangat atasnya, ya, memprioritaskannya. Kutubu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yaitu kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, sekarang antum coba cek nanti di maktabah antum. Antum punya maktabah? Maktabah pribadi itu maktabah, rak-rak buku itu. Coba lihat ada berapa kitab Syekhul Islam di situ. Sudah berapa yang antum miliki? Syukur-syukur kalau ada 1, 2, 3 kitab, ya. Syekhul Islam itu sangat banyak tulisannya. Dalam maktabah Syamilah saja ada 75. 75 kitab. Dan punya apa namanya? Qism khas, ya. Pembagian khusus kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. 75 judul, 75 kitab. Nah, wa tilmidhihi Ibn al-Qayyim, dan kitab-kitab muridnya yaitu Ibn al-Qayyim rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya. Ibn al-Qayyim dalam maktabah Syamilah ada 35 kitab. 35 kitab. Wa minal ma'lumi, kemudian beliau menyebutkan di sini pada kalimat-kalimat setelahnya keistimewaan, ya, keistimewaan kitab-kitabnya Ibnu Qayyim daripada gurunya. Dan termasuk perkara yang maklum yang diketahui, anna kutuba Ibnu Qayyim ashal wa aslas, bahwa kitab-kitab Ibnu Qayyim itu lebih mudah dan lebih berseri silsilah. Naam. Apakah ini berarti kekurangan bagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Syekh menyebutkan di sini bahwa justru itu kelebihan yang dimiliki oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walaupun kitab-kitab Ibnu Qayyim lebih mudah. Apa alasannya? Lianna Syekhul Islam Ibn Taimiyah kanat ibaratuhu qawiyah, adalah ungkapan-ungkapan beliau dalam kitab-kitabnya kuat, ya, ungkapannya kuat. Ligozarati ilmihi, disebabkan karena ilmunya yang gozir, yang dalam. Tutukidi gedihnihi, dan pikiran yang tajam. watawakkudi, tawakkud, watawakkudi dzihnihi, dan pikirannya yang tajam, sehingga kalau orang awam atau penuntut ilmu yang baru belajar kesulitan memahami ungkapan-ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena ungkapannya kuat. Wa Ibnu Qayyim, dan Ibnu Qayyim ra'a baitan ma'muran, beliau melihat suatu rumah yang telah makmur, telah dimakmurkan, telah berisi, ya. Ini ungkapan ya, bagi orang yang datang belakangan. Dia melihat syekhnya telah telah bagus ya dalam mendahulinya menulis karya-karya tulis yang bermanfaat. Diumpamakan di sini seperti rumah yang makmur, rumah yang telah diisi. Ya, yang telah diisi, yang telah dilengkapi. Betul enggak? Antum datang ke rumah, antum lihat rumah itu sudah penuh dengan peralatannya, perkakasnya. Alat-alat rumah sudah penuh di situ. Tinggal di apa? Tinggal disusun, tinggal dirapikan. Nah, itu yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim. Ya. Fakana minat tahsini wa tartibi. Maka yang beliau lakukan tinggal mentahsin, memperbaiki, menyusun. Artinya kebanyakan yang beliau tulis dalam kitab-kitabnya sumbernya dari kitab-kitab gurunya. Hanya ungkapannya diperbaiki, disusun lagi. Difahami? Tetapi bukan bermakna menjiplak. Apa istilahnya zaman sekarang? Mencuri. Plagiat ya. Plagiat itu mencuri karya tulis orang lain. Enggak seperti itu. Itu pencuri namanya. Ada orang membuat karya tulis, kemudian kita copot isinya, copy paste, tanpa menyertakan sumbernya, bahwa ini karya tulis fulan, tetapi mengakui itu karya tulis sendiri. Itu plagiat namanya. Mencuri karya tulis orang lain, kejahatan besar. Ya, tidak memiliki amanah ilmiah. Jika menukil, sebutkan masdarnya di situ. Sebutkan sumbernya. Jangan mengklaim itu hasil karya tulis sendiri. Das. Ini penting bagi antum, suatu saat nanti antum menjadi penulis yang aktif ya, karena setiap thalabul ilm, setiap thullab ya, setiap thalib itu punya punya kelebihan sendiri-sendiri ya. Ada yang masya Allah kalau menulis aktif, tulisan-tulisannya bagus dibaca, banyak memberikan faedah, orang-orang mengambil manfaat darinya. Tetapi ketika dia hadir, tampil berbicara, tidak bisa. Agak kurang kalau dia disuruh tampil berbicara. Dia misalnya berdakwah dengan menulis. Nah, ini penting, jangan mencuri karya tulis orang lain. Suatu saat nanti antum jadi penulis yang aktif, dai yang aktif menulis. Nah, jangan menjiplak, jangan melakukan plagiat, ya. Mengklaim karya orang lain sebagai karyanya sendiri. Baik. Oleh karenanya, Asy-Syaikh di sini selanjutnya mengatakan, walasna nuridu bidzalik, dan kita tidak menginginkan dengan hal tersebut, annaqula mengatakan Ibnul Qayyim nuskhah min Ibnu Taimiyah. kita tidak ingin mengatakan bahwa Ibnu Qayyim itu adalah salinan dari Ibnu Taimiyah, tidak. Dipahami? Jadi beliau datang memperbaiki, mentartib, mengurutkan, memperbagus, apa namanya, merapikan ya, ungkapan-ungkapan Ibnu Taimiyah, tetapi bukan berarti itu maknanya beliau salinan Ibnu Taimiyah, orang yang taklid terhadap gurunya, miyah fil miyah, istilah orang Arab, 100%. Bahkan beliau ya hur, berdiri sendiri, merdeka, bebas. Bebas dalam artian punya pendapat sendiri, bahkan pada sebagian tulisannya beliau dengan tegas menyatakan saya menyelisihi Syekhuna, guru kami. Disebutkan di sini. Kita baca. Bal Ibnul Qayyim hurrun. Beliau adalah orang yang tidak taklid, beliau bebas menentukan pendapat sendiri. Idza ra'a anna syaikhahu khalafa ma yarahu shawaban takallama. Jika beliau melihat bahwa gurunya yaitu Ibnul Qayyim menyelisihi apa yang beliau anggap benar, maka Ibnul Qayyim takallam, akan berbicara. Ya, ini sikap yang benar, tidak bersikap taklid terhadap guru. Ya. Dan itu prinsip. Kita selalu diajarkan agar tidak bersikap taklid. Nah. Jadi beliau akan berbicara. Beliau akan mentasrih, menegaskan hal tersebut. Dicontohkan di sini. Lamma ra'a wujuba fashil haji ila al-umrah. Ketika beliau berpendapat, yakni Ibnu Qayyim berpendapat wajibnya memfasakh, membatalkan niat haji ila al-umrah. Dibatalkan niat haji, dibatalkan kemudian diganti menjadi niat umrah. Ibnu Qayyim berpendapat wajib nya hal tersebut jika sebabnya ada, ya ada sebabnya, sehingga tadinya labbaik Allahumma hajjan dibatalkan menjadi labbaik Allahumma umratan. Dan antum masih pada pembahasan tentang haji ya, ini fokus kalau belajar itu. Fokus ketika belajar, kemudian setelah belajar dibaca kembali. Jangan habis belajar buku langsung disimpan aja, kayak apa materi yang baru didapat itu menguap seperti air yang menguap. Ya, murojaah penting, barakallahu fikum. Nah, wajibnya memfasakh, membatalkan niat haji menjadi niat umrah. Ini pendapat siapa? Ibnu Qayyim. Tentunya jika didapatkan sebabnya ya. Nanti akan disebutkan. Wa anna Ibnu Abbas, dan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni beliau mengikuti Ibnu Abbas dalam hal ini. Ibnu Qayyim mengikuti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yara annahu yajibu. Beliau memandang, beliau berpendapat annahu yajibu, bahwasanya wajib ala man lam yasuk al-hadya, wajib atas orang yang tidak membawa hadyu. Idza ahrama bihajjin, apabila dia berihram dengan ihram haji. Di awalnya dia ihramnya apa? Ihram haji, labbaik Allahumma hajjan. Au qiran, ataukah qiran. Hanya sahahu ila umrah, jika dia tidak membawa hewan hadyu, maka wajib baginya membatalkan niat haji menjadi niat umrah. ini yang dipilih, pendapat yang dipilih oleh siapa? Ibnul Qayyim mengikuti Ibnu Abbas. Lalu bagaimana pendapat gurunya? Wa kana Syekhul Islam yara anna al-wujuba khassun bis-sahabah. Dan adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memandang, berpendapat bahwa al-wujub, kewajiban tersebut khusus terhadap, khusus bagi para sahabat, khusus bagi para sahabat. Artinya umat yang datang setelahnya tidak wajib. Naam. Apa kata Ibnu Qayyim menyelisih pendapat gurunya, dan ini menegaskan kepada kita bahwa beliau hur, tidak taklid, bukan nuskhah, bukan salinan gurunya. Kata beliau, wa ana ila qawlihi amilu minni ila qawli syekhina. Dan aku lebih condong kepada pendapat Ibnu Abbas daripada pendapat guru kami. Ini nas, teks ucapan Ibnu Qayyim persis ya. Seperti ini lafadznya dinukil oleh Ibnu Utsaimin di sini. Namun beliau tidak menyebutkan masdarnya. Setelah kita cari itu ada dalam kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad. Jadi ucapan Ibnu Qayyim, wa ana ila qawlihi amilu minni ila qawli syekhina, itu disebutkan oleh beliau dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 2 halaman 180. Jilid 2 halaman 180. Naam. Jadi di mana sisi sisi yang menunjukkan beliau tidak taklid, fasarraha bi mukhalafatihi. Maka beliau mentasrih, menegaskan. Jadi beliau tidak memberikan ungkapan yang ada kemungkinan-kemungkinan, tetapi beliau menegaskan menyelisih gurunya. Fahuwa rahimahullah mustaqillun hurrul fikri. Maka beliau, semoga Allah merahmatinya, orang yang berdiri sendiri, bebas berpikir, tidak taklid fanatik kepada gurunya. Nah, tetapi itu jarang, sangat sedikit beliau menyelisihi gurunya. Kebanyakannya beliau mencocoki gurunya, mengikuti gurunya. Makanya Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan setelahnya, lakin la gurwa an yutabi'a syaikhahu rahimahullah fima yarahu haqqan wa sawaban. Tetapi tidak heran jika beliau mengikuti gurunya, semoga Allah merahmatinya, pada perkara yang beliau anggap benar dan anggap hak. Wala syakka annaka idza ta'ammalta, dan tidak diragukan lagi engkau apabila memperhatikan ghalibah ikhtiyarati Syekhul Islam, mayoritas, kebanyakan pendapat-pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam, wajata annaha hiya shawab, engkau mendapati bahwa pendapat-pendapat itulah yang benar. Wahada amrun ya'rifuhu man tadabbara kutubahuma, dan ini adalah perkara yang diketahui oleh orang yang mencermati kitab-kitab keduanya. Naam. Ya, Syekhul Islam muhaqqiq, ahli tahqiq. Mayoritas pendapatnya pendapat yang as-shawab, pendapat yang benar. Bukan berarti semuanya, ya. Dan bukan berarti semuanya wajib kita ikuti, tidak. Tetap dibandingkan dengan pendapat-pendapat ulama yang lain. Baik, kita lanjutkan al-amrul khamis, perkara yang kelima, taqwim al-kutub. Menyusun kitab-kitab. Al-kutub tanqasim ila thalathati aqsam. Kitab terbagi menjadi tiga bagian. Al-qismul awal, yang pertama kutubu khair, kitab-kitab yang mengandung kebaikan. Al-qismul tsani kutubu syar, kitab-kitab yang mengandung kejelekan. Al-qismul tsalits kutubun la khaira wa la syar, kitab-kitab tidak ada kebaikannya, tidak pula kejelekannya. Fahris an takuna maktabatuka, semangatlah agar perpustakaanmu khaliyatan minal kutub, agar perpustakaanmu bersih ya dari kitab-kitab allati laisa fiha khairun, yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Au allati fiha syarrun, atau kitab-kitab yang ada kejelekan di dalamnya. Jangan sampai mengisi perpustakaan kita. Nah, hunaka kutubun yuqalu innaha kutubu adabin, di sana ada kitab-kitab dinamakan kitab-kitab adab. Lakinnaha taqta'ul waqta wa taqtuluhu fi ghairi faidatin, tetapi membacanya akan menghabiskan waktu tanpa faidah. Wa hunaka kutubun darrah, dan di sana ada kutub, kitab-kitab yang berbahaya. Dzat afkar muayyanah, yang memiliki pemikiran-pemikiran tertentu. Wadata manhaj muayyan, dan memiliki manhaj tertentu. Fahadihi aydan la tudkhilul maktabah, fahadihi aydan la tudkhilu al maktabah, ini juga tidak boleh dimasukkan ke dalam perpustakaan. Sawa'un kana dhalika fil manhaj, sama saja apakah itu pembahasannya tentang manhaj. Bukan ada fil akidah, ataukah tentang akidah? Ya, beliau di sini menyinggung ya kitab-kitab yang ditulis oleh penulis-penulis zaman sekarang, semisal Sayyid Qutb. Ya, Sayyid Qutb termasuk yang aktif menulis. Nah, itu kitab-kitabnya mengandung pemikiran-pemikiran manhaj akidah yang yang sesat, menyimpang. Mithlu kutub al-mubtada'ah, mithlu kutub al-mubtada'ah, seperti kitab-kitabnya ahli bid'ah. Allati tadurru fil akidah, yang bisa membahayakan akidah. Wal kutub al-tawriyah, dan kitab-kitab yang berisi ajakan pemberontakan, revolusi. Allati tadurru fil manhaj, yang membahayakan manhaj. Nah, seperti kitab-kitabnya Ikhwanul Muslimin ya, dan ahli bid'ah yang lainnya. Umuman kullu kutubin tadurru, dan secara umum kata beliau, setiap kitab yang membahayakan, fala tudkhalu maktabatak, maka jangan dimasukkan ke dalam maktabahmu. Li'annal kutub, karena kitab itu, ya, kitab-kitab itu kata beliau memberikan perumpamaan, ghizaun lirruh, merupakan gizi bagi ruh, yang bisa menutrisi ruh. Ya, kata'ami wasyarabi lil badan, seperti makanan dan minuman yang menutrisi badan. Fa'idha taghadzaita bimithli hadhil kutub, apabila engkau mengambil dari kitab-kitab yang semisal ini, sar alaika dararun, maka engkau dalam bahaya azim yang besar. Fattajahta tijahan mukhalifan, dan engkau telah menempuh jalan mukhalifan, yang menyelisihi liman haj talib al-ilm, menyisih manhaj penuntut ilmu as-sahih, menyisih manhaj penuntut ilmu yang benar. Selesai ya. Pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke inti pembahasan ini, menyebutkan tentang nama-nama kitab yang perlu untuk kita miliki untuk kita pelajari dalam berbagai macam bidang. Ada bidang akidah, bidang hadis, bidang apa lagi? Coba bidang fikih. Perhatikan di situ bidang fikih faraid, bidang tafsir, dan kitab-kitab secara umum pada sebagian bidang-bidang ilmu. Nah, natabi lahuna subhanallahumma wa bihamdih.